Surat Paulus man perpulungan Galati. Galati bindu sada. Surat enda ibas aku nari. Paulus, si enggo idilo jadi rasul. Labo erkiteken manusia, entah pe erklang-klangken manusia. Tapi erkiteken Yesus Kristus, ras dibata Bapa, si enggo mpekeke Yesus ibas si matenari. Kerina senina-senina si ijenda ras aku, ngatakan mejuah-juah man perpulungan-perpulungan i Galati. Dibata bapanta ras Tuhan Yesus Kristus, mereken lias ate ras kemalaman ate man bandu. Guna mulahi kita ibas zaman si jahat endanari, Kristus enggo ngendeskan dirina, erkiteken dosa-dosanta. Ibas kepatuhenna nandangi sura-sura dibata bapanta. Terpujilah tibata sehrasa lalap. Amin. Mamang ateku ngenehen kam, sabab pedas kal kam nadingken ia singgo milih kam erpalasken lias ate Kristus. Jenari ikut kendu, berita si mehuli si deban. Si tuhuna labolit berita si mehuli si deban. Tapi si enda kukatakan menbandu, perbahan lit piga-piga kalak singguluti. Atena nalihkan berita semeriah karena Kristus Tapi amin kami pe, entah malaikat di surga nari, meritakan manbandu, berita si mehuli, si lain ras berita si meriah, si enggo iberitakan kami manbandu Kena sumpahlah ia. Si tuhuna si enda enggo pernah kukatakan, tapi genduari kukatakan sekali nari. Adilit kalak meritakan berita si mehuli manbandu, si lain ras berita si meriak si enggo ialo kendu. Kena sumpahlah ia. Alu bage, kuharapkan kin gelah aku yakui manusia. Lang, pengakun ibas dibata nari nge si kuharapkan. Gelah ngena ate manusia kin si mandaramanku. Adi ekin tujunku, labo aku suruh-suruhun Kristus. Oh senina-seninangku, kukatakan manbandu, maka berita si meriah si kuberitakan labo manusia erbahanca. Labo kualoken ibas manusia nari. Labo ka isepe ngajar kencaman bangku. Tapi Yesus Kristus jinenge sinaksi kencaman bangku. Enggo ibegindu kuganai kegeluhanku selaku kalak jahudi situtus ragama. Kuganai aku pesega-sega perpulungan-perpulungan dibata, alu kejam, dengan kuusahakan kernepkan ia. Asangkan krina teman-temanku kalak Yahudi si sebek-bek ras aku. Lebihan aku ibas ndalankan agama Yahudi. Tutusan ateku nandangi adat-adat si isusurukan nininta, asangkan ia krina. Tapi dibata, ibas lias ate nanggo milih aku, ope denga aku tubuh pe, janah idilona aku. Asum itetapkan dibata, gunam petangkas anakna arah aku, gelah kuberitakan berita si meriah, kerana anakna eman bangsa sila kalak Yahudi. Labo aku arih-arih ras isepe. Labo aku lawes ku Jerusalem, gunan jumpai si enggo jadi rasul leben asangkan aku. Tapi minter aku lawes ku daerah Arab, jenari mulihkan aku ku Damaskus. Kensa telu tahun maka aku ku Jerusalem, gelah kutandai Petrus. 2 minggu dekakna aku ras ia. Ras rasul-rasul sideban la aku jumpa, sekatan Yakub senina Tuhan. Kai si kusuratkan enda tuhu, kukatakan ilebe-lebe dibata, maka labo aku erbual. Kenca si laus aku ku daerah-daerah Siria ras kiliki. Paksa si kalak Kristen, silit i daerah Judia, la nandai aku. Kai si ikatakan kalak ngen saya tehna. Eme, simbaruenda rusur pesega-sega kami. Genduari sangana meritakan berita si meriah karena Kristus, sinai ikernepkena Athena. Bageme ipujina dibata erkiteken aku.